Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pada kesempatan ini, naam, kita akan manfaatkan majelis ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah mudahkan bagi kami untuk menjawabnya. Naam. Ada yang bertanya, apakah orang yang tersambar petir lalu mati, dia mati syahid? Juga yang tersengat listrik, apakah juga mati syahid? Nah, mau dijelaskan, sudah menyebutkan hadis tentang sabda Nabi SAW yang menyebutkan orang yang mati syahid, man kutila duna mali fahuwa syahid, man kutila duna nafsi fahuwa syahid, orang yang dibunuh dalam rangka mempertahankan hartanya maka dia mati syahid, yang dibunuh dalam rangka mempertahankan dirinya, membela dirinya, maka dia syahid. Naam. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini, ya, yang menyebutkan syuhada. Naam. Man kutila fi sabilillah wa syahid. Naam, juga ada hadis yang isinya adalah yang mati karena wabah ta'un, al-mat'un, syahid, al-mabtun, yang mati karena penyakit perut. Naam. Sahibul hadm, al-ghark, yang mati karena kena reruntuhan, mati karena tenggelam, ya, dia syahid. Tayyib. Dalam Ahkamul Janaiz Al-Albani rahimahullah, ada pembahasan di sana menyebutkan tentang tanda-tanda kematian yang baik, husnul khotimah. Dan di antaranya yang beliau sebutkan adalah orang-orang yang mati dan masuk dalam kategori mati syahid. Nah, yang disebutkan pada hadis-hadis tadi dan yang lainnya yang bisa dibaca di sana. Namun yang ditanyakan di sini tidak ada pada hadis-hadis itu. Nah, kalau dia mati kena petir, mati setrum, itu tidak ada pada hadis-hadis itu. Nah, Allahu a'lam. Anda pernah membaca sebuah hadis yang maknanya adalah pakailah nama para nabi, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman, yang paling benar adalah nama Harith dan Hammam, dan yang paling jelek adalah Harb dan Murrah, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Nah, Anda cek hadis ini. Hadis ini untuk bagian awal, yaitu pakailah nama para nabi, tasammu bi asma'il anbiya, itu dida'ifkan Al-Albani. Naam. Adapun bagian setelahnya, ahabbul asma'il Allah Abdullah wa Abdurrahman, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, wa asdaqul asma'il Allah, nama yang paling benar adalah Harith wa Hammam, wa syarrul asma, nama yang paling jelek adalah Harb wa Murrah. Naam, itu di naam dihasankan oleh Al-Albani. Baik. Nah, yang ditanyakan di sini, sementara Kemudian sebagai tambahan khusus untuk yang bagian awal dari hadis itu ada dalam Sahih Muslim, Habul Asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, itu ada dalam Sahih Muslim. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian yang ditanyakan, sementara nama asli iblis adalah Al-Harith, bagaimana membedakannya? Ketika dalam hadis dikatakan nama yang asdaqul asma, nama yang paling benar adalah Harith dan Hammam, sementara disebutkan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harith. Baik, ini terkait dengan pelajaran yang pernah kita lewati pada kitab Tauhid. Nah, terkait dengan kisah tersebut yang sebagian ahli ilmu menganggap itu tidak benar. Nah, terkait dengan Adam dan Hawa, ketika Hawa hamil kemudian datang iblis ya mengancam, ya mengancam keduanya. Nah, terkait dengan anaknya tersebut yang dikandung sampai akhirnya lahir mati, kemudian hamil lagi, ya kemudian iblis mengatakan jika tidak mau diganggu oleh iblis maka diberi nama Abdul Harith. Nah, di sana pada pembahasan ini ulama mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa nama iblis adalah Al-Harith. Nah, ya, ada pendapat seperti itu. Baik, ada pendapat seperti itu bahwa nama iblis ya sebelumnya di kalangan malaikat dipanggil Al-Harith. Nah, di kalangan malaikat sebelumnya pada kumpulan malaikat. Nah, ya di atas, ya. Nah, dalam jannah, kemudian terusir setelah menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi namanya Al-Harith setelah dia dilaknat oleh Allah. Nah, namanya iblis, begitu. Baik, jadi yang tidak boleh itu menamai iblis. Nah, jangan nama iblis. Baik. Dan ada pun nama Al-Harith sudah kita dengar. Ya, pendapat itu mengatakan, keterangan itu mengatakan sebelum dia dilaknat oleh Allah. Nah, malaikat memanggilnya Al-Harith. Setelah dilaknat jadi iblis. Kemudian makna hadis, anda lihat keterangan ulama, makna hadis nama yang paling benar adalah Al-Harith wal-Hammam, maksudnya paling benar sesuai dengan sifat dan keadaan manusia gitu. Nah, yang namanya insan, manusia itu memang benar seperti itu. Jadi kalau dinamai Al-Harith dan Al-Hammam, ya memang sifatnya, karakternya, keadaannya manusia, insan itu seperti namanya itu. Itu maksudnya. Nah, karena Al-Harith itu maksudnya orang yang selalu bekerja, beramal. Nah, selalu bekerja. Al-Kasib. Nah, manusia kan begitu, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Nah, dari satu amalan ke amalan yang lainnya. Al-Hammam artinya orang yang selalu berkeinginan. Nah, orang yang selalu berkeinginan. Tayyib. Jadi memang sesuai dengan keadaan manusia itu. Itu maksudnya asdaqul asma. Nama yang paling benar, paling sesuai dengan insan adalah dua nama ini. Nah, ini penjelasannya wallahu a'lam. Ada yang minta penjelasan tentang ayat dalam surat An-Nisa. Nah, yaitu yang makna yang artinya hendaklah khawatir orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Apakah berarti ketika kita meninggal kita harus meninggalkan bagi anak keturunan kita harta untuk bekal mereka? Nah, ayat ini wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha liyaqulu qawlan sadida. Hendaknya takut orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah dalam arti ya tidak punya kemampuan untuk berusaha mencari harta. Nah, maka takut mereka hidup melarat di belakang kesusahan, kesulitan harta. Nah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang benar. Ada khilaf ya di kalangan ahli tafsir mengenai tafsir ayat ini. Nah, Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir menukil 3 pendapat. Nah, bisa juga dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Nah, tafsir At-Tabari. Tayyib. Yang dirojihkan oleh sepertinya Ibnu Katsir, yang dirojihkan oleh At-Tabari, Sa'di, dan juga itu yang disebutkan pertama oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ayat ini ya, pembicaranya tertuju kepada orang yang menghadiri, orang yang hadir mendampingi orang yang akan mati. Nah, kan ayat sebelumnya wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, jika hadir pada pembagian ya harta kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, farzuquhum minhum, maka beri juga bagian mereka dari harta itu. Nah, tayyib, waqulu lahum qawlan ma'rufa. Kemudian ayat ini, nah, jadi maksudnya adalah yang hadir ya mendampingi orang yang mau mati ini agar mengingatkan, nah, jangan sampai yang mau mati ini hartanya itu dibagi-bagi ya dengan alasan kasihan kepada anak yatim, orang miskin, kerabatnya itu disantuni, kemudian hartanya dibagi-bagi, berikan ke kerabat yang ini, ada yang diberikan ke yatim ini, orang miskin ini, sampai lupa anaknya sendiri. Nah, nah, maka hendaknya yang hadir ini mengingatkan, menasihati. Nah, hendaknya yang hadir ini falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Yang hadir ini hendaknya bertakwa kepada Allah dan hendaknya mengucapkan ucapan yang benar, nasihati. Nah, jangan dibiarkan nanti malah termudaratkan anaknya di belakang. Nah, sebagaimana yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika pada hadis yang biasa, sudah biasa kalian dengar. Nah, secara wasiat ketika Sa'd ibn Abi Waqqas mau hendak mati. Nah, kemudian dikunjungi bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian dia minta nasihat kepada Nabi. Dia ingin mewasiatkan hartanya. Nah, dia punya putri dan dia ingin berwasiat, ya, mewasiatkan hartanya. Nah, apakah boleh dia wasiatkan 2/3? Nah, Nabi melarang. Apakah boleh dia wasiatkan syatr setengah? Nabi melarang. Apakah boleh dia wasiatkan 1/3, thuluth? Nah, baru kemudian dengan itu Nabi SAW mengatakan ats-tsuluts, yakni 1/3 boleh. Silakan diwasiatkan untuk siapa yang dia mau, kerabat, siapa yang dia mau wasiatkan. Wasulus kathir, dan 1/3 saja sebenarnya sudah banyak, tapi itu sudah boleh, itu nak maksimalnya. Sisanya 2/3 dari hartamu biarkan itu diwarisi oleh anakmu. Kemudian Nabi mengingatkan bahwa na'am antadara auladak na'am agniya khairun laka min antadarahum alatan al-hadith. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, punya harta, tercukupi maksudnya, itu lebih baik daripada kau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan melarat. Nah, nah, seperti itu maksudnya. Jadi hendaknya yang mendampingi orang yang akan mati dan mau berwasiat, mengingatkan. Tidak bertawakal kepada Allah, mengucap-ucap yang benar, nasihati, jangan sampai dia keliru. Nah, ya. Tayyib, jangan sampai berwasiat dengan wasiat yang memudaratkan anak-anaknya di belakang, sementara anaknya akan ditinggal, dikhawatirkan. Nah, dikhawatirkan anak-anaknya itu nanti melarat, belum bisa bekerja, ya, tidak pandai mencari uang, kasihan. Nah, hendaknya tayyib kalau berwasiat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan tidak sampai memudaratkan anak-anaknya, harta warisnya biarkan untuk anak-anaknya. Nah, tayyib sampai Ibnu Abbas mengatakan, seandainya orang-orang kalau berwasiat, ya, seandainya mereka menurunkan dari sepertiga, jangan sepertiga. Meskipun Nabi mengizinkan sepertiga, tapi Nabi mengatakan wasuluts katsir, sepertiga itu banyak. Jadi sepertiga ditinggal, tapi sepertiga itu banyak. Jadi seandainya orang-orang jika berwasiat menurunkan dari itu, agar lebih banyak lagi harta waris untuk ahli warisnya. Nah, Ibnu Katsir juga menukil dari ulama mengatakan apabila anak-anak yang akan ditinggalkan itu lemah dalam hal mencari harta, dalam hal harta, dan dikhawatirkan mereka nanti jika ditinggal tidak tercukupi, maka jika berwasiat kurangi dari sepertiga, jangan sampai sepertiga, kurangi dari itu, biar lebih banyak lagi yang disisakan untuk warisan. Kalau anak-anak yang akan ditinggalkan itu kaya, mereka sudah punya harta sendiri, sudah tercukupi, ya, maka tidak mengapa sampai sepertiga wasiatnya. Adapun lebih sepertiga, Nabi SAW melarang. Pada hadits Sa'd ibn Waqqas tadi. Wallahu a'lam. Nah. Ana memiliki anak angkat, anak asuh, dan sudah ana anggap anak sendiri karena belum diberi keturunan. Dan anak tersebut sudah kami asuh dari sejak lahir. Nah, hingga sekarang karena anak tersebut sudah rela orang tuanya memberikan untuk saya dan istri, kok bisa anak diberikan ke orang lainnya? Nah, ya, pertanyaannya adalah apakah setiap kali kami akan bepergian jauh safar, ya, bisa dengan orang tuanya, kami harus meminta izin orang tuanya untuk kami ajak jalan jauh safar keluar daerah. Nah, bagaimana hukumnya hal ini, dan apakah ada tuntunan dalam syariat untuk memberitahu anak ini tentang orang tuanya? Nah, apa ditunggu usianya balik dan diberitahu? Nah, justru yang ditanyakan, apakah ada dalam syariat pembolehan anak itu diserahkan ke orang? Nah, orang tuanya sudah, ini untuk anak, jadi anak kamu. Nah, diberikan ke orang anaknya. Nah, orang itu nyari anak. Semakin banyak anaknya semakin senang, ini malah diberikan ke orang. Nah, bisanya gitu. Tidak suka anak atau bagaimana? Nah. Atau ada faktor lain. Terus nanti anaknya kalau tahu, oh ternyata saya dibuang sama orang tua, cuma dikasihkan ke orang. Sakit hati gak dia? Nah, kalau dia tahu nanti. Ya. Baik. Perasaan yang dibuang oleh orang tuanya, merasa tidak disukai, tidak dicintai, tidak dianggap oleh orang tuanya, malah diberikan ke orang. Nah, kemudian di belakang biasanya terjadi muskilat, problem-problem di belakang perkara ini, yaitu terkait dengan nanti masalah hubungan mahram. Ya, karena mengangkat anak tayyib dalam syariat tidak dibenarkan. Nah, mengangkat anak, anak orang lain dijadikan anak dan dipanggil anak, dan ini dipanggil sebagai orang tuanya, ya dibenarkan dalam syariat. Ya. Dalam surat Al-Ahzab. Baik. Jadi anak itu harus dipanggil, dinasabkan kepada orang tuanya aslinya. Ayah aslinya. Nah. Dan ini bukan orang tuanya. Bukan ayahnya, bukan ibunya. Tidak boleh dinisbahkan kepada dia anaknya fulan, anaknya fulan, tidak boleh. Nah. Ya. Adapun kemudian nanti tidak itu tidak menjadikan mahram. Nah, kalau dia laki-laki gimana dengan istilahnya buang kadnya gitu. Bukan mahram. Kalau dia perempuan bagaimana dengan ayang kadnya? Bukan mahram. Belum lagi nanti di belakang dapat warisan padahal tidak berhak. Asbabul irth, faktor-faktor yang dengannya na'am dalam syariat ada warisan, ya. Itu ada hubungan kekerabatan. Anak asli. Anaknya memang keturunannya. Nah. Dan faktor yang lainnya adapun anak angkat seperti ini tidak bisa. Dan itu banyak terjadi. Ini pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Bukan anaknya dinisbahkan kepada dia. Nah, dinisbahkan kepada orang tua aslinya, ya, aslinya. Kemudian bukan mahram, tapi ya, safar bersama, berjumpa, tidak berhijab dan seterusnya. Pelanggaran syariat. Nanti meninggal dapat warisan, pelanggaran syariat. Nah, banyak akhirnya. Ya. Kata ulama, adapun membantu, ya, membantu anak itu menafkahinya, ya, itu ihsan, itu ihsan. Nah, baik, perbuatan baik. Jika memang mau membantu keluarga itu atau anak itu, berikan bantuan kepada orang tuanya. Biarkan dia sama orang tuanya, bantu nafkahnya. Nah, kemudian bergaul dengan anak itu jika suka. Nah, tapi jangan jadikan anak. Nah, lain lagi jika ada anak yang memang tidak ada orang tuanya, terlantar, misalkan. Nah, yatim. Kemudian diambil, dibawa ke rumahnya untuk diasuh, dipelihara. Nah, tetap bukan dijadikan anak. Dari awal sudah diberitahu, sama dengan kasus ini. Sejak kecil diberitahu, saya itu bukan orang tuamu. Nah, saya hanya membantu berbuat ihsan. Orang tuamu fulan, kamu fulan bin fulan. Fulana bintu fulan, gitu. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Jika dicarakan di sini, ini tadi ya, artinya harusnya seperti yang saya terangkan. Namun menjawab pertanyaan ini tadi ditanyakan, apakah harus minta izin? Ini, ya tentunya, orang tuanya harus tahu. Nah, mau dibawa kemana anak itu? Nah, safar kemana? Baik. Nah, ditanyakan di sini, apakah nunggu sampai balik? Berarti tidak, sudah diterangkan tadi. Dari kecil diberitahu, diperjelas nasabnya. Ya, anak itu tahu sejak kecil. Nah. Bagaimana hukumnya ikut pelayanan gratis dan murah dalam rangka merayakan hari Kartini? Ibu kita Kartini. Nah. Allah musta'an. Ya, mengandung makna yang dengan itu, dengan sebab itu tidak boleh. Nah, karena perayaan hari Kartini tidak boleh. Nah, perayaan-perayaan semacam ini bid'ah, ya. Kemudian Hari Kartini sendiri, ya, emansipasi wanita adalah batil. Penyamaan wanita dengan laki-laki itu hendak menentang Al-Quran, Sunnah, nah, menentang syariat Islam. Ya, dalam syariat sudah diatur. Walaysa dzakaru kal unsa. Nah, laki-laki tidak sama dengan wanita. Tapi wanita ada hak-haknya diatur, dimuliakan dalam syariat. Namun jangan sampai mau disamakan dengan laki-laki. Nah, ya. Jadi dibalik. Nah, wanita yang bekerja di luar rumah, wanita suaminya mencuci di rumah, suaminya menjaga anak di rumah, wanitanya yang pergi bekerja. Nah, berkarir. Nah, dan mau disamakan haknya tidak bisa. Baik, dibedakan dalam syariat. Baik. Baik juga bagaimana hukumnya menggunakan BPJS? Haram, tidak boleh. Sistem BPJS adalah sistem adu nasib bainal ghun wal ghurm, antara beruntung, ya, atau rugi. Dan itu sistem judi. Nah, BPJS seperti sistemnya. Oleh karena itu tidak boleh. Nah, pakai pelayanan umum. Nah, pakai pelayanan umum. Jika ke puskesmas, ke rumah sakit, ya, mendaftar umum gitu. Bayar seperti sesuai dengan pelayanan umum. Kalau umum itu biasanya di puskesmas berapa? 10.000 ya. Nah, karena biasa ke puskesmas segitulah 10.000. Nah. Kalau BPJS, nah, sesuai dengan aturannya. Baik. Jika sering berobat, sakitnya parah ini sampai ke rumah sakit operasi ini, wah, sudah dapat mungkin jika dikalkulasi dia sudah ratusan juta dia. Bayarnya baru berapa? Nah, padahal bayarnya baru palingan baru 200.000, 300.000. Belum lagi kalau dia enggak bayar. Nah, bandingannya kan begitu. Nah, banyak yang tidak membayar. Nah. Intinya tidak boleh. Baik. Kita telah mengetahui dalil bahwa orang yang membunuh saudaranya, sesama muslim dengan sengaja, itu kekal di neraka. Nah, baik. Pertama, untuk diluruskan dulu, kekal di neraka bukan berarti menjadi penghuni neraka selamanya seperti orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Nah, karena dia muslim, hanya saja pembunuh. Membunuh secara sengaja, nah, muslim yang lain, dosa besar. Nah, dimurkai oleh Allah. Diancam. Nah, diancam, bukan pasti. Diancam, diadab dalam neraka. Disifati, jika dia diadab dalam neraka, maka yakhludu finnar. Kekal dalam neraka itu maksudnya lama sekali di neraka. Menunjukkan bahwa dosa ini besar sekali. Tapi tidak sampai pada tingkatan pelakunya murtad dengan membunuh. Tidak menjadikan dia kafir dengan membunuh. Hanya fasik. Nah, tapi disifati kekal dalam neraka maksudnya lama sekali. Seperti digambarkan oleh ulama, orang yang dipenjara lama sekali. Nah, lama sekali dalam penjara, dibahasakan, ya, dia kekal dalam penjara. Padahal dia keluar juga, cuma lama sekali dalam penjara. Nah, begitu, itu maksudnya kekal. Nah, karena yang kekal dalam neraka selamanya jadi penghuni neraka, memang jadi penduduk neraka, ya, penduduknya neraka, yang neraka memang diciptakan, ya, untuk mereka, mengadab mereka selamanya di dalamnya, itu orang kafir, ya, orang munafik. Baik. Kemudian itu pun tadi ancaman. Ancaman. Boleh jadi dia diampuni oleh Allah. Nah, karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik yang lebih rendah tingkatannya dari syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Jika Allah ternyata mengampuni dia, tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Jadi itu ancaman. Nah, wa'id. Lalu apakah taubat orang tersebut masih diterima? Nah, nah, tadi yang kami terangkan itu orang yang mati sudah membunuh secara sengaja muslim lain, mati belum bertobat, jadi mati menyandang status fasik, membawa kefasikannya sampai ke akhirat. Itu tadi nasibnya sudah diterangkan. Sekarang ditanyakan bagaimana jika dia bertobat. Jika bertobat, tobatnya tobat nasuh, memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat, diterima tobatnya. Jangankan ya kefasikan seperti ini, orang kafir, orang musyrik, jika bertobat, bersyahadat, ya diterima. Nah, tukang-tukang sihirnya Fir'aun setelah dikalahkan oleh mukjizatnya Musa beriman. Nah, amanna bi Rabbi Harun wa Musa, kata mereka kan beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka orang musyrik sebelumnya, tukang-tukang sihir. Apalagi jika hanya kefasikan seperti ini. Nah, mengingat di negeri kita tidak ada yang namanya qisas. Nah, tidak masalah. Bainaka wa bainallah. Antara pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuh. Nah, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang yang bertobat at-taibu kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat ya, bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Naam. Oleh karena itu tidak boleh mengungkit-ungkit ya kesalahan orang, ya maksiat seseorang, seseorang yang sudah berlalu dan dia sudah bertobat darinya. Nah, yang dia sudah bertobat darinya. Nah, tayyib. Anda ingat Syekh Obaid mengatakan orang yang mengungkit-ungkit kesalahan orang, maksiat orang, dosa orang, padahal dia sudah bertobat, itu ya adalah ajaran Mu'tazilah. Nah, ajaran Mu'tazilah tidak boleh. Orang meskipun pernah melakukan kefasikan ini, kefasikan ini, kefasikan ini, bertobat kembali dan tobat yang benar, ya, kembali menjadi mukmin, kamilul iman, tidak bisa lagi dikatakan fasik. Dulu ketika dia melakukan itu, ya, dia berstatus fasik. Ketika dia bertobat dengan tobat yang benar, terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak bisa lagi dikatakan fasik. Kembali menjadi mukmin yang sempurna imannya dengan tobat. Baik. Ini ada yang bertanya. Subhanallah. Penjelasannya panjang sekali tentang sejarah Islam di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Nabi, ya, dan di zaman sahabat mencapai masa kejayaan, na'am, dalam menyebarkan dakwah tauhid, futuhat, na'am, ya, membuka negeri-negeri kafir, dikalahkan, jadikan negeri Islam, terus sampai penjelasan dan dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang du'afa, lemah. Ujung-ujungnya ditanyakan, tetapi mereka memiliki istri lebih dari satu. Ternyata pertanyaan tentang poligami. Subhanallah. Masya Allah ini caranya bertanya. Nah, baik. Artinya standar hidupnya mereka tidak tinggi, tidak mewah. Nah, kalau standarnya nanti poligami kalau sudah punya mobil, siapa yang bisa poligami kalau begitu? Nah, nanti kalau sudah punya mobil dua, ya gaji berapa per bulan? 10 juta. Baru kemudian berpikir poligami, ya sudah. Nah, tinggal mimpi jadinya. Nah, jadi standar hidup itu, standar nafkah itu yang ya mereka biasa hidup sederhana. Nah, baik. Jadi dengan kesederhanaan. Nah, dengan kesederhanaan. Yang penting tidak melakukan kedzaliman dalam poligami. Nah, jangan sampai misalkan terjadi seperti yang dilakukan sebagian orang, dah poligami, dah istrinya disuruh kerja. Nah, digerakkan. Kerja. Cari uang. Nah. Ya tanggung jawab dong. Ya, artinya siap banting tulang, peras keringat. Kan begitu. Artinya siap menafkahi. Namun ya standar nafkah, yang namanya standar nafkah itu kembali kepada kemampuan suami. Ya, tapi suami bukan orang yang seperti yang digambarkan tadi. Nah, duduk-duduk saja, tidak ada upaya untuk bekerja, berusaha. Dia juga bekerja, berusaha, sudah maksimal. Nah, ya, untuk menafkahi. Namun memang penghasilannya sebatas itu. Tayyib. Dan dalam Al-Quran diatur bahwa nafkah itu standarnya kembali kepada penghasilan suami. Nah, bukan kembali kepada istri. Meskipun istri ini tadinya dari anak orang kaya, ya, tapi dapat suami menengah, ya nafkah standarnya menengah. Orang kaya tapi dapat standar suaminya miskin, biasa. Berarti standar nafkahnya biasa, sederhana, miskin. Jangan nuntut saya dulu hidup kaya, orang tua saya kaya, saya harus diberi nafkah yang nafkah orang kaya, tidak bisa. Nah, tayyib, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya orang yang beristri menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Begitu. Nah. Dan yang paling penting dalam poligami itu adalah adil, keadilan. Nah, dan ini yang berat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, al-ayah. Allah merintahkan berbuat adil. Naam. Nah, ini yang berat. Tayyib. Butuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sampai mendzalimi. Dzalimi istri pertama, mendzalimi istri kedua, mendzalimi istri ketiga. Nah. Dan seterusnya. Apakah benar kita tidak boleh menutup telinga kalau mendengar suara petir? Apakah menutup telinga ketika mendengar suara petir termasuk tasyabbuh yang orang kafir? Apakah ada dalil yang menunjukkan hal itu? Ana tidak tahu adanya dalil yang mengatakan demikian. Nah. Ya, ana tidak tahu ada dalil yang melarang menutup telinga pada petir. Ketika kaget misalkan tiba-tiba keras sekali kemudian untuk mengurangi gangguannya, ya, suara petir yang keras sekali di telinga dan supaya tidak begitu kaget kemudian ditutup misalkan. Nah, baik, saya tidak mengetahui ada dalil yang melarang hal itu dan mengatakan itu tasyabbuh yang orang kafir. Wallahu a'lam. Nah, jika kita mendengar petir yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zubair, atau dari Abdullah bin Zubair, kita berzikir. Nah, Subhanallah di sabihur ra'd bihamdi wal malaikatu min khifati. Karena memang petir itu menakutkan kan? Ya, apalagi kalau keras sekali menyambar kilat ini, terkadang kita kaget sekali itu tiba-tiba. Nah, kita berjalan di tempat yang terbuka, kemudian petir menyambar sana kemari, kita terkadang khawatir kena kan begitu? Wajar. Nah, baik. Bolehkah kita beri nama anak kita dengan nama malaikat seperti Jibril? Nah, dan semisalnya. Baik, ada khilaf di antara ulama. Di antaranya pendapat itu yang disebutkan yang dipilih oleh Ibn Uthaymin dimakruhkan. Nah, dimakruhkan. Adapun hadis tasammu bi asma'il anbiya wala tasammu bi asma'il malaika, ya, bernamalah kalian dengan nama para nabi dan jangan bernama dengan nama malaikat, ya. Hadis itu dimasukkan oleh Al-Albani dalam silsilah al-hadits dhaifah. Nah, adapun bernama dengan nama para nabi meskipun hadisnya lemah tetapi secara makna benar. Nah, yang dianjurkan. Baik. Adapun bernama dengan nama malaikat ada perbedaan pendapat dan ingat Ibn Uthaymin merujukkan dimakruhkan. Apakah sah sholat seorang yang sambil mengantuk berat? Nah, sambil mengantuk berat. Nah, selama dia tidak tidur dalam sholat. Nah, tapi mengantuk-antuk sambil ditahan gitu, ya ini khusyuknya kurang. Nah, pada saat sudah ngantuk berat ya hilang khusyuknya. Baik. Khusyuk itu bukan rukun penentu sahnya sholat. Meskipun tidak khusyuk dalam sholat, sholat sah. Sudah melaksanakan, ya, kewajiban mengerjakan sholat. Yaitu sholat fardu. Tetapi dalam hal pahala, dia tidak mendapatkan pahala sholat kecuali sebatas khusyuknya. Nah, kecuali sebatas khusyuknya. Nah, dan yang rajih ngantuk berat, ya, kemudian tertidur, yang tidur itu tidak sampai nyenyak gitu. Nah, bayinya sudah ngantuk berat gitu, tak goyang badannya bangun lagi gitu. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Bayi. Jadi tidak membatalkan sholat. Tapi jika dalam sholat sudah nyenyak sampai mendengkur, betul-betul nikmat sudah tidurnya dalam sholat. Ya, bukan orang sholat itu, orang tidur namanya. Nah, kalau begitu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pergi saja tidur, segarkan dulu dirinya, bangun baru sholat. Nah, ana kenal salafi kurang lebih 1 tahun. 7 tahun yang lalu ana mendaftarkan haji dengan cara talangan haji atau dana pinjaman. Apa maksudnya talangan haji itu? Apa talangan haji? Dana pinjaman atau ya, ini makna dana pinjaman. Baik. Insyaallah 3 tahun lagi berangkat haji. Bagaimana hukum menurut syariat Islam dan na'am solusi untuk ini? Dana pinjaman dari mana ini? Bank, ini masalahnya. Nah, ya, berutang ke bank, ya, dengan akad riba itu haram. Nah, kita tahu hadis Jabir Rasulullah SAW melaknat akilar riba wa mukilar riba wa syahidahi wa katibahu. Allah melaknat Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yaitu banknya, wa mukilar riba, nasabahnya yang minjam, dia yang memberi makan, dia memberi riba kepada pemakan riba, kepada rentenirnya, kepada banknya, ikut kena laknat. Nah, dua saksinya dan juru tulisnya, nah, mengikut ta'awun. Kenapa? Karena masuk dalam kategori ta'awun alal ithmul udwan, ikut bekerja sama sehingga terjadi akad riba yang terlaknat. Sehingga meskipun sebenarnya dia yang terdolimi dengan itu karena dia yang diperas, ya, meskipun merasa ya terbantu. Nah, pada hakikatnya bukan, itu pemerasan. Yang namanya utang qard itu ihsan, akadnya ihsan, berbuat baik, menolong orang, membantu orang, utangi kembali sama. Karena memang babnya adalah ihsan. Adapun memanfaatkan itu untuk memeras, ya, bayarannya lebih besar, itu riba. Nah, terlaknat, riba jahiliyah itu haram. Berarti dia mendapatkan dana untuk hajinya dengan cara yang haram. Masalahnya di sini. Nah, masalahnya di sini. Tayyib, jika dia sudah tahu hukum ketika itu jelas. Nah, ya. Adapun mengenai ya, jelas hukumnya dalam arti dia beribadah dengan sesuatu jalur ya dan faktor yang haram yang dia tempuh. Nah, adapun masalah sahnya haji, ya, umrah, itu tidak menjadikan haji tidak sah. Nah, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, wajibnya terpenuhi, sah. Nah, ya, namun terkaitnya nanti dari segi pahala dan dari segi dosa, ya, melakukan akad riba tersebut dan beribadah dengan cara itu berpengaruh kepada pahala hajinya. Nah, yang permasalahan lainnya apabila dia tidak tahu ketika itu, tidak faham masalah ini. Nah, dia tidak tahu kalau meminjam uang ke bank ya itu riba, itu haram. Dia menyangka itu boleh. Yani dalam arti bukan main-main, artinya betul-betul menyangka boleh. Mendengar syubhat dari dai-dai misalkan yang berceramah, yang disangka oleh dia berilmu, kemudian kena syubhat, dia sangka boleh. Nah, jadi ketika dia melakukan itu, dia dalam keadaan jahil. Nah, terkait dengan masalah ini, ulama menerangkan, Ibnu Baz dan yang lainnya menerangkan tentang orang yang melakukan akad riba sebelumnya dalam keadaan dia jahil, berlaku padanya ayat na'am. Falahu masalaf wa amru ila Allah. Nah, baginya apa yang telah lalu halal. Nah, urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, man ja'ahu ma'idatun min rabbih fantaha. Kemudian dia berhenti ketika sudah datang penjelasan ilmu, dia taubat, dia berhenti. Falahu masalaf, maka baginya apa yang telah lalu halal untuknya. Nah, wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika bisa ya dibatalkan, kemudian uang itu diambil kembali, ya, kemudian segera langsung dilunasi supaya tidak kena riba. Nah, kan mungkin baru bayar sekian-sekian, ya, ini belum lebih dari piutangnya. Nah, jika bisa diambil kembali, kemudian langsung dikembalikan lagi ke bank itu tanpa kena riba, hanya dia selamat. Nah, dengan itu, kemudian setelahnya menabung jika ingin berhaji, menunggu Allah SWT beri rezeki yang halal. Nah, Yang jelas seseorang tidak diwajibkan untuk mengumpulkan dana, uang, tidak diwajibkan untuk berutang untuk melaksanakan haji. Seperti hanya orang tidak diwajibkan mengumpulkan harta supaya punya harta zakat supaya bisa berzakat, tidak. Nah, namun jika Allah beri rezeki, beri kemudahan, ya, sehingga punya harta dan terkena zakat, wajib dia zakatkan. Jika Allah beri kemudahan, dia punya dana, punya harta yang lebih dari kebutuhan pokoknya, menafkahi keluarganya, ya, bisa untuk mencukupi untuk berhaji, berhaji. Nah, namun tidak membebani diri untuk harus membanting tulang untuk mengumpulkan harta dengan tujuan itu sampai, ya, berpikir akhirnya berutang ke bank dan seterusnya. Nah, sehingga terjerumus dalam maksiat. Wallahu a'lam. Apakah ahli tauhid tetapi pelaku dosa besar yang belum sempat bertobat akan lulus dalam fitnah kubur? Apakah ada perbedaan antara fitnah kubur dengan adab kubur, siksa kubur? Nah, yang digambarkan pada hadis-hadis, ya, yang diuji dengan fitnah kubur, apabila dia mukmin dia lulus. Nah, kemudian dia langsung setelah lulus, ya, diperlihatkan tempatnya dalam jannah, masuk ke kuburannya, bau surga, dilonggarkan kuburannya, dia nikmat kubur dia rasakan. Nah, adapun orang kafir, munafik, tidak lulus fitnah kubur, dia dipukuli oleh malaikat munkar dan nakir, dipalu, ya, teriak-teriak, kemudian dia dijepit oleh kuburannya, dia diperlihatkan tempatnya dalam neraka. Nah, langsung kena adab kubur. Nah, ya, tapi tidak digambarkan tentang yang fasik. Nah, ya, sepanjang yang anda tahu, ya, dan sudah pernah kita lewati masalah ini, fitnah dan adab kubur. Nah, fitnah, nikmat dan adab kubur. Nah, jadi orang yang fasik terancam. Nah, terancam. Baik, terancam. Ya, artinya terancam dengan fitnah kubur dan adab kubur. Nah, ya, nah, orang-orang fasik itu, seperti sudah kita lewati pada pelajaran Usulul Sunnah, berbeda-beda, kan? Nah, ada yang diadab, ya, diadab sesuai dengan kefasikannya dalam kuburan. Ada yang lama. Nah, tayyib, ada yang terus diadab sampai dibangkitkan. Ada yang berhenti, ya, tayyib. Ada yang hanya, yakni diazab dalam kubur kemudian berhenti sebelum hari kiamat. Ada juga yang lama diazab, ada yang sebentar. Nah, seperti itu. Jadi fitnah kubur dan azab kubur beda. Fitnah kubur yang pertanyaan itu, nah, man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk. Nah, bagaimana sholatnya orang yang sakit dan tidak boleh bergerak seperti penderita tipes? Nah, dan menentukan arah kiblatnya bagaimana? Tidak boleh bergerak sama sekali oleh dokter, parah. Nah, artinya meskipun ada dibantu oleh perawat, ya, terbantu oleh keluarganya, pendampingnya, digerakkan supaya menghadap ke kiblat, tetap tidak boleh. Nah, kalau tubuhnya yang tidak boleh digerakkan, mungkin ranjangnya yang diubah posisinya, mungkin bisa dengan cara sejak awal, ya, ketika masuk rumah sakit, atau sejak awal ketika dirawat di rumah sakit atau di rumahnya misalkan, diposisikan posisi tidurnya, ranjangnya disesuaikan dengan arah kiblat, dan dia bisanya sholat tidur misalkan. Berbaring menyamping, berarti diposisikan menyamping, ya, ke arah kiblat, sehingga begitu terus posisinya. Ketika tiba waktu sholat, ya, dia sudah menghadap ke kiblat, tidak perlu digeser-geser. Nah, tayyib, karena kewajiban menghadap ke kiblat itu sesuai dengan kemampuan. Nah, salah satu perkara yang diperkecualikan apabila memang tidak mampu menghadap ke kiblat karena tidak bisa bergerak, ya, tidak ada yang menggesernya sehingga gugur kewajiban menghadap kiblat. Nah, selama masih mampu, bisa diupayakan, wajib menghadap kiblat dan menentukan sahnya sholat. Bagaimana, berapa lama orang yang safar boleh melakukan sholat qasar? Orang yang safar terbagi dua. Ada yang safarnya disebut mutaraddid. Nah, ini tidak jelas kepulangannya. Tidak ada niat bermukim yang jelas sekian hari. Itu berapa lama pun musafir, ya, dan bisa mengqasar sholat sampai berbulan-bulan sekalipun. Nah, tayyib, misalkan datang ke suatu tempat untuk berobat atau berdagang atau ada hal penting yang diurus dan belum jelas kepulangannya. Nah, tertahan sesuai dengan hajatnya. Adapun yang datang ke suatu tempat sudah jelas berniat bermukim di situ sekian hari. Nah, seperti halnya orang yang sudah beli tiket pulang pergi. Tiket berangkat, tiket kepulangannya juga sudah ada, sudah jelas itu, sudah bulat niatnya. Nah, madhab jumhur yang mengacu kepada fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, jika hanya 4 hari masih musafir dan mengqasar. Apabila lebih dari itu, misalkan sudah jelas dia akan tinggal 5 hari, dia akan tinggal 6 hari, ya, dia akan tinggal 7 hari dan seterusnya. Nah, lebih dari 4 hari sudah jelas dia akan bermukim, bulat niatnya, tekadnya, niatnya sudah jelas bermukim dan itu jumlah harinya lebih dari 4, maka dia bukan musafir. Sejak tiba di situ dia mukim dan tidak boleh mengqasar. Nah, itu madhab jumhur mengacu kepada fatwa Ibn Abbas. Lalu difatwakan oleh Ibn Baz. Adapun pendapat yang lain yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah didukung oleh Ibn Uthaymin, yang seperti itu juga tetap musafir. Nah, meskipun sudah berniat bermukim, tetap musafir yang mengqasar. Wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya, bagaimana sikap yang syar'i dalam menghadapi orang-orang yang terus fanatik terhadap Syekh Muhammad bin Hadi yang tidak mau mengikuti ulama kibar di sisi lain mereka menuduh kita sebagai khawarij. Nah, nah, luar biasa ini. Tayyib, fanatik dengan Syekh Muhammad bin Hadi, ya, fitnah su'afiqah. Sudah jelas, sudah turun faslul qaul dari Imam Jarh wa Ta'dil, yaitu al-Imam Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, setelah upaya, ya, mengatasi fitnah tersebut sebelum terus berkembang jadi besar di awal munculnya. Nah, karena fitnah ini sudah ada 2 tahunan sebenarnya. Nah, Syekh Rabi' sudah berusaha menasihati Muhammad bin Hadi, ya, memanggilnya, minta dalilnya, ya, hujahnya dalam memvonis masyayikh tersebut sebagai su'afiqah, yang artinya orang-orang yang tidak punya modal ilmu, ya, dan berbicara dalam urusan dakwah. Nah, jadi karena su'afiqah, jadi su'afiq artinya asal maknanya adalah orang yang tidak punya modal untuk berdagang masuk pasar hingga sembarangan. Ini orang tidak punya modal ilmu masuk dalam dakwah, berbicara dalam masalah dakwah. Gitu maksudnya. Nah, padahal di antara yang ditahdir itu Syekh Tur Arafat Al-Muhammadi. Nah, murid dekat Syekh Rabi, Syekh Ubaid, yang punya jasa besar, ya, membantah tayyib hizbiyun ikhwan muslimin, ya, membantah punya tulisan menyingkap, ya, kedok Yahya al-Hajuri. Nah, baik, ada tulisan ilmiah, begitu pula membantah, tulisan ilmiah membantah Muhammad al-Imam, Muhammad al-Imam. Nah, yang sampai saat ini kita tidak mendengar dari Muhammad, Syekh Muhammad bin Hadi, mentahdir Muhammad al-Imam. Nah, bahkan jadi pegangan sebagian Ma'bariyun, jadi pegangan Ma'bariyun bertameng dengan Muhammad bin Hadi yang memberi udzur terhadap Muhammad al-Imam. Nah. Nah, punya jasa seperti itu dalam dakwah. Ya. Kemudian ditahdir. Dianggap dituduh su'afiqah. Nah. Nah, ini kedzaliman. Hujahnya mana? Apa penyimpangannya? Apa kesalahannya? Sudah diminta oleh Syekh Rabi. Nah, dan sudah diperlihatkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi dan Syekh Rabi melihat hujjah tersebut, menilai itu bukan hujjah dan itu kedzaliman. Dan sudah nasihati untuk berhenti, mencabut. Baik. Jadi jelaskan perkaranya, bukan kemudian ada yang mengatakan di belakang, ya mereka tidak tahu, Syekh Rabi tidak mengerti hakikat permasalahan. Kef. Syekh Rabi sudah melihat yang dianggap hujjah itu, sudah membaca, mempelajari. Nah, waman Syekh Rabi, siapa Syekh Rabi di bidang ini? Nah, tidak bisa dibandingkan Syekh Muhammad bin Hadi dengan Syekh Rabi. Nah, tidak bisa. Ya, Syekh Rabi, ya sudah, kalian sudah tahu. Nah, buku-bukunya rudud. Nah, mengungkap, ya, hizbiyah, bid'ah. Ya, di setiap kali ada fitnah. Nah, termasuk orang yang pertama menyingkap, ya, hakikatnya Sayyid Qutb dan ilmiah dari kitab-kitabnya. Nah, ya, dan setelahnya setiap ada fitnah, setiap ada mubtadi yang muncul. Nah, dan melalui proses, ya. Dari proses menasihati, bantah-bantahan ilmiah, ya, keilmuannya beliau. Memang seperti kata Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwa dia adalah Imam Jahru At-Ta'dil. Tayyib. Tidak bisa dibandingkan. Nah, Ibrahim Ar-Ruhaili. Kita baca di sini istifadah bantahan Syekh Rabi'. Kan begitu. Nah, bantahnya terhadap kitab An-Nasiha Ibrahim Ar-Ruhaili Al-Bayan, kita selesaikan di majelis ini, kita baca fawaid luar biasa. Nah, kematangan manhaj, ilmu, tayyib, qawaid salafiyah, dibantah secara ilmiah. Nah, tidak ada di sana caci maki, ya, dengan ilmiah. Baik. Sekarang Syekh Muhammad bin Hadi terhadap Ibrahim Ruhaili, mana bantahan ilmiah? Nah, yang ada adalah berbagai na'am di majelis-majelisnya na'am membantah mentahdir Ibrahim Ruhaili, ya. Dan pada bantahan-bantahan itu ada caci maki, sehingga Ibrahim Ruhaili mengumpulkan, ya, caci makinya Muhammad bin Hadi kepada dia, ya, puluhan dikumpulkan dan dilaporkan ke pengadilan sehingga diseret ke pengadilan. Sementara Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Bukhari juga membantah. Nah, tapi tidak bisa karena mereka ilmiah, tidak ada caci maki. Al-muhim, na'am, tidak bisa dibandingkan. Nah, tidak bisa dibandingkan. Baik. Ya. Jauh. Nah, termasuk dalam fitnah ini sekarang. Syekh Rabi sudah berusaha menasihati Syekh Muhammad bin Hadi. Sudah, ya. Mempelajari apa yang dianggapnya hujjah, walaysa bisyai, bukan sesuatu yang bisa dijadikan hujjah sama sekali, dan disifati bahwa itu kedzaliman terhadap saudara-saudaranya, dan disifati bahwa Muhammad bin Hadi taghayyar, sudah berubah. Nah, dan berlanjut ya fitnah ini sampai saat ini. Tayyib, dan orang-orang yang fanatik dengan Muhammad bin Hadi terus mencari-cari alasan, termasuk seperti yang disebutkan tadi. Nah, mengatakan Syekh Rabi tidak mengerti hakikat sebenarnya. Nah, dia mengatakan al-haq, kebenaran lebih kami cintai daripada akabir ulama. Betul. Sekarang kita katakan al-haq, kebenaran lebih kamu cintai, atau Muhammad bin Hadi. Nah, kalau kalimat itu dikatakan kami lebih mencintai kebenaran daripada kibar ulama, daripada Syekh Rabi, tayyib, sama. Kebenaran lebih kamu cintai daripada Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, sekarang kebenaran letaknya pada siapa? Nah, tunjukkan mana hujjah untuk mentahdir mereka. Itu tidak ada, bukan hujjah. Sampai Syekh Rabi mengatakan mereka yang fanatik ya kepada Muhammad bin Hadi pada fitnah ini, mereka tidak terterbiah sebagaimana terbiahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dan semisalnya. Sampai Syekh Rabi mengatakan mereka yang fanatik kepada Muhammad bin Hadi, mereka yang menuduh saudara-saudaranya masyayikh itu, antara mereka doktor, mereka orang berilmu. Ya, bukan orang sembarangan. Bukan dai biasa. Ya. Justru mereka lah su'afiqah. Mereka yang menuduh masyayikh itu su'afiqah, mereka lah yang su'afiqah. Nah, kata Syekh Rabi. Tayyib. Al-barakatu ma'a kabirikum. Jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkah bersama dengan ya ulama-ulama senior kalian. Nah. Nah, kemudian menuduh kita khawarij. Lah ini. Ini sudah tertarbiyah dengan tarbiyah sayyi'ah seperti kata Syekh Rabi. Mereka yang fanatik dengan Muhammad bin Hadi tarabbau tarbiyatan sayyi'atan. Sudah terbina dengan pendidikan tarbiyah yang jelek, tidak seperti tarbiyahnya Syekhul Islam. Sudah tidak terbiah dengan tarbiyah salafiyah yang baik, yang benar, yang lurus. Nah. Ya, jadi tidak karuan. Ya. Terbina untuk menuduh orang sembarangan, memvonis orang sembarangan tanpa hujah, tanpa dalil. Nah, mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah lewat, yang sudah terjadi. Nah, setiap orang punya kesalahan di masa lalu. Nah, setiap kita punya kesalahan di masa lalu. Nah, tapi alhamdulillah dari maksiat tersebut, dari kesalahan itu, kalau kita jika kita sudah bertobat, selesai. Nah, semoga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Maha menerima taubat jika taubat nasuh terpenuhi syaratnya dan tampak terlihat pada amaliyahnya, ya, pada dakwahnya, dia sudah tidak seperti yang sebelumnya. Nah, andaikan memang benar seperti itu, benar terjadi apa yang dituduhkan, ya. Tayyib. Dan mengungkit-ungkit dosa seseorang, padahal orang itu sudah bertobat darinya. Nah, dan sudah memperbaiki diri. Anda ingat dari Syekh Ubaid Al-Jabiri di masa fitnah Hajuriyah. Beliau mengatakan itu akidah Mu'tazilah. Nah, ya, kita harus sunnah jamaah tidak seperti itu. Selesai. Jika sudah selesai, yang telah lalu selesai. Nah, kita harus sunnah jamaah, orang yang melakukan kefasikan di masa lalu, ya, dosa besar kefasikan, kemudian dia bertobat, kembali menjadi mukmin kamilul iman. Jadi mukmin sempurna imannya dan diampuni dosa yang sudah lalu, tidak bisa lagi dikatakan fasik. Jadi tidak bisa diungkit, tidak boleh. Sudah selesai. Ya, sekarang menjadi mukmin yang baik, yang sempurna imannya. Nah, yang mungkin-mungkin seperti itu adalah ajaran Mu'tazilah. Baik. menuduh, ya, sebagai khawarij, menuduh sembarangan. Sudah, ini hasil tarbiyah fitnah su'afiqah ini. Sudah kita dengar Syaikh Muhammad bin Hadi sendiri tidak punya hujjah, ya, laisa bisyai, bukan sesuatu yang bisa dipegang sama sekali, menuduh, memfitnah mereka su'afiqah. Kemudian yang fanatik kepadanya. Nah, di negeri ini sampai pada tahapan yang sudah ikut-ikutan tertarbiyah dengan tarbiyah saya seperti ini, berani menuduh, memfonis sembarangan tanpa hujjah. Tayyib. Dan tidak berkaca. Nah, seseorang itu memang tidak mengetahui hakikat dirinya kalau tidak di depan kaca. Siapa dia? Nah, jika dikumpulkan kesalahannya, ya, abwab bisa jadi kitab. Nah, yang menuduh seperti ini bisa jadi kitab. Bab ini, kedzaliman kepada orang dalam muamalah. Bab ini, nyeleneh-nyelenehnya, ya, dalam mengambil kesimpulan, ya, mengambil kesimpulan sendiri, ya, pemahaman sendiri, sehingga ganjil, nyeleneh, ya, beramal sendiri. Tayyib. Belum, ya, fitnah yang telah lalu, yang dia tidak menyadarinya. Nah, ya, naam, penyimpangan, kesalahan yang besar banyak. Nah, ya, harusnya seorang berkaca. Nah, dan jadi masalah punya penyimpangan seperti itu, ya, punya kedzaliman-kedzaliman, kemudian itu tidak disadari, terus saja berlanjut, ya, tidak ada habisnya, muncul ini, muncul itu, ya, justru itu yang masalah. Baik. Nah, ini besar, ini pertanggung jawabannya besar. Du'at salafiyun itu sudah sebagai khawarij. Allah musta'an. Nah, ini yang bisa kami terangkan dalam masalah ini, ya. Dan Syekh Rabi terkait dengan fitnah su'afiqah sudah menyatakan dengan tegas, mereka jika sudah dinasihati tidak menerima, tinggalkan dan tahdir. Nah, apalagi kalau sudah malah mentahdir, sudah mentahdir kita, ya sudah. Nah, kita sudah khawarij. Nah, ya sudah, kalian jangan sama kita, karena kita khawarij menurut kalian. Meskipun kami meyakini kami salafiyun, bukan khawarij. Baik, antum, ya, para muqallid, orang-orang muta'assib, orang-orang fanatik, membebek, ya, tanpa hujjah. Baik, kemudian sudah menyebarkan fitnah ini dan itu, merusak dakwah salafiyah, merongrong dakwah salafiyah. Alas, berarti memang, ya, kalian sudah pisah dari kami, dari kita, ya, jalan kalian sudah lain. Seperti kata Syekh Rabi, tahdir, tinggalkan, tinggalkan, selesai. Nah, kita ingin beramal, kita ingin sibuk belajar, bermajlis ta'lim, beribadah, tidak mau disibukkan dengan, ya, fitnah-fitnah kalian. Biarkan mereka sibuk sendiri. Nah, kalian sibuk belajar, sibuk beramal, beribadah, ya. Tayyib. Tenangkan diri, ya, jalankan aktivitas sebagaimana biasa. Jangan risau, jangan cemas. Al-barakatu ma'akabirikum. Berdoa kepada Allah SWT, ya, menjaga dakwah salafiyah, jaga duat, menjaga masyayikh kita, ulama kita, ya, semuanya istiqomah, na'am, dan menjaga kita dari fitnah ini dan fitnah-fitnah yang akan datang. Semoga kita tetap kokoh. Kemudian jangan disibukkan, jangan dipusingkan, jangan dibuat risau, cemas dengan fitnah seperti ini, tuduhan khawarij dan yang lainnya. Itu semua semua laisa bisyai, bukan sesuatu. Nah, yang bisa dipegang. Tayyib, jadi tidak perlu diladeni, dilayani dan seterusnya. Ya, tinggalkan. Nah, tinggalkan, bagaikan dia tidak ada di samping kita, di sekitar kita. Nah, dan kita berjalan, ya, seperti biasa. Barakallahu fikum. Naktafi bihada, jazakumullahu khairan. Thabbatana Allah wa iyyakum. Allahumma waffiq, subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta.